Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد Ayuhal muslimun, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah memberikan kemudahan atas kita untuk bisa bermajelis ilmu setelah melakukan ibadah fard berupa salat maghrib berjamaah, di mana di hari-hari yang Allah gemulirkan roda kehidupan manusia, janganlah sampai menjadi penghalang untuk kita menghadiri majelis ilmu. Karena tanda kebaikan seorang adalah dikala dia mau belajar ilmu agama. Sebagaimana hadis yang terus kita ulang-ulang dan telah berlalu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Kata para ulama, innamal fiqhu bitafaqquh wal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya tidaklah fikih itu diraih melainkan dengan tafaqquh, kita mau memperdalam, dan tidaklah ilmu diraih melainkan dengan kita mau belajar. Maka semoga duduknya kita semua di tempat ini dengan mengorbankan berbagai kepentingan dunia kita betul-betul diberikan keikhlasan niat yang akan membuahkan ilmu yang bermanfaat tertanam dalam dada-dada kita dan membuahkan amalan saleh yang semoga bermanfaat di hari kiamah nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana rutinitas kita di malam Rabu, kita masih dalam qiraatul kitab wal istifadah min ba'dil fawaid, membaca kitab dan juga mengambil faedah dari beberapa fawaid dalam poin-poin yang disebutkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam risalah beliau Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Dan kita terhenti dalam pembahasan mengenai Qiraatul Fatihah pada poin yang ke-82, di mana dalam poin ini sesungguhnya dapat terdapat padanya masail-masail ilmiah yang sangat banyak. Maka kita teruskan beberapa masail yang berkaitan dengan Al-Fatihah, yakni qiraatul Fatihah bi ghairil Arabiyah, membaca Al-Fatihah namun tidak dengan bahasa Arab. Di mana telah kita lewati hukmu qiraatil Fatihah fi shalah, ar-rajih annaha ruknun min arkanis shalah, la yasihus shalah illa biha, la tasihus shalah illa biha. Bahwasanya hukum membaca Al-Fatihah dalam salat adalah rukun daripada rukun-rukun salat, di mana salat tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Maka muncul permasalahan, Bolehkah seorang membaca Al-Fatihah dengan selain bahasa Arab? Maka zahabal jumhur ila adami jawazil qira'ah bi ghairil arabiyah. Al-jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dengan selain bahasa Arab. Hal ini didasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf, dalam surat Az-Zukhruf, ayat yang ketiga, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu adalah Arabian, dengan bahasa Arab. Dan Allah menyatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 195 bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Sehingga dari sini jumhur ulama berpendapat tidak boleh naam membaca Al-Fatihah dengan selain bahasa Arab. Sisi yang lainnya, li'anna al-Qur'ana idza ghayyirat al-fadhuhu wa kharaja an nadmihi lam yakun Qur'anan. Dikarenakan sisi yang lainnya, sesungguhnya Al-Quran apabila dirubah lafadznya dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dirubah lafadznya, maka akan keluar dari aturan-aturan yang dikenakan dalam bahasa Arab tentang makhraj huruf, sifat huruf, hukum tajwid. Nah, akan keluar dari nazam aturan-aturan, dan maka jadilah lam yakun Qur'anan, tidak menjadi Qur'an. Adapun dengan selain bahasa Arab, itu dibolehkan dalam tafsir saja. Nah, dalam tafsirnya. Ini diantaranya, yaitu dalam tafsir, boleh menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala pujian yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan hanyalah milik Allah, Rabb yang menguasai, mencipta dan mengatur alam semesta ini. Misalnya demikian, ini dalam tafsirnya, yakni tarjamah ma'ani, atau dalam tafsirnya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang rajih di antara pendapat-pendapat yang ada, walaupun di sana Al-Imam Abu Hanifah ini berpendapat bolehnya dengan selain bahasa Arab. Dalil beliau apa? Dalil beliau, namun di sini boleh ini liman lam yuhsin, bagi orang yang memang tidak bisa bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, nanti muncul permasalahan berikutnya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, boleh bagi dia membaca selain dengan bahasa ini, dengan selain bahasa Arab menurut Imam Abu Hanifah. Dalilnya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan faqra ma tayassara laka. Maka bacalah apa yang mudah bagimu, padahal di sini minal Quran. Naam, dari Al-Quran. Sementara bahasa Arab bukan Al-Quran. Lemah dalil ini. Maka juga di antara dalil yang mereka gunakan di dalam surat Al-An'am ayat 19. Li'undhirakum bihi wa man balagh. Al-Quran ini dalam rangka untuk li'undhirakum bihi, untuk menjadi peringatan bagimu, yakni Rasul dan para sahabat, wa man balagh, dan siapa yang sampai padanya Al-Quran ini. Di mana kadang sampai kepada orang selain Arab, bahasanya bukan Arab, maka semua ini pendapat yang lemah, karena dibolehkannya adalah selain bahasa Arab dalam tafsir, baik ma'ani ataupun tafsir Al-Quran, ataupun juga dalam indar, yaitu memberikan peringatan atau menyampaikan liundirokum bihi, untuk memberikan peringatan dan pelajaran kepada engkau dan sampai kepada orang yang sampai padanya Al-Quran ini. Sehingga pendapat yang rajih, tidak boleh membaca Al-Fatihah ataupun yang lainnya dari Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Barakallahu fikum. Maka kemudian bercabang dari ini, bagaimana hukum bacaan Al-Fatihah atas orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Seorang mungkin muslimin atau orang yang hadithun ahdin bil kufar, baru masuk Islam, dulunya kafir, atau muslimin yang tidak pernah mengenal agamanya, dalam artian dia lahir dari lingkungan Islam namun tidak ihtimam terhadap din dan ilmu agamanya, sehingga kadangkala dia tidak hafal dengan Al-Fatihah. Maka bagaimana yang seperti ini? Maka datang hadis dibawakan al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram an Abdillah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus mencurahkan keridhaannya atas beliau. Qala ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka dia berkata, inni la astati'u an akhudha minal qur'ani syai'a. Wahai Rasul, aku ini tidak mampu mengambil hafalan sedikit pun dari Al-Qur'an. Dia tidak hafal Al-Qur'an sama sekali. Tidak Al-Fatihah, tidak ayat yang lainnya. Maka bagaimana? Fa'alimni ma yudzi'ni, maka ajarkanlah kepadaku apa yang menjadikan sah sholatku. Karena Al-Fatihah itu wajib. Dan Rasulullah mengatakan, ma tayassara laka minal Qur'an. Maka faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka al hadis, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i serta disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Imam Daruqutni dan Hakim. Hadis ini hadis yang hasan, di mana semua jalannya kembali kepada Ibrahim ibn Abdurrahman As-Saksaki, yang beliau adalah rawi yang dhaif namun dhaif yang munjabir, dhaifnya tidak parah. Sehingga dikala datang penguat dan dikuatkan oleh yang lainnya menjadi naik kepada derajat hasan. Di mana datang ditemukan oleh para ahlul hadis, ada yang menguatkan, yakni riwayat Al-Fadl ibn Mawfiq yang dikeluarkan Ibnu Hibban. Maka hadis ini ketika digabungkan dua jalannya menjadi hasan li ghairi. Ini nanti dalam pembahasan mustalah. Nah, maka dari hadis ini diterangkan para ulama, dalla hadzal hadis ala anna man lam yastati an yahfadha min al-Fatihah aw ghayraha syai'an fa innahu ya'ti bil adhkaril waridah fi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mampu menghafal Al-Fatihah atau sedikit pun dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka hendaknya dia datang dengan zikir-zikir yang datang dalam lafaz azkar. Yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini hadis ini secara zahir demikian. Para ulama di sana merinci keadaan orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Yang pertama, tadi ini secara zahirnya hadis, Nah, sekarang keadaannya dirinci para ulama. Yang pertama, idza kana yahfadzu minal Qur'an syai'an, apabila dia memiliki hafalan Al-Qur'an walaupun sedikit. Taruhlah hanya hafal alhamdulillahirabbil alamin Al-Qur'an. Bagaimana? Fayalzamuhu an ya'tiya bih. Maka wajib baginya untuk yaitu membaca ini. Wala ya'dilu ila hadhil adkar illa inda adami qudratihi ala qiraati syai'in minal Qur'an. Tidak boleh dia berpindah ke zikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu wala hawla wala quwwata illa billah, wallahu akbar. Ini tidak di sini. Namun apa? Wajib membaca ini, tidak langsung berpindah, kecuali dikala dia memang tidak mampu membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Naam. Liqaulihi fi hadzal hadis, berdasarkan sabda beliau dalam hadis ini, yakni kata Abdullah ibni Abi Aufa, la astati an akhudha minal Qur'ani syai'a. Aku tidak mampu untuk menghafal dari Al-Qur'an sedikit pun. Nakira fi siyakin nafi yufidul umum. Syai'an sedikit pun, ini nakira dalam konteks nafi. La astati, aku tidak mampu, memberikan faedah umum. Walaupun satu ayat dia tidak hafal. Ini yang nampak. Demikian pula berdasarkan hadis Nabi sallallahu atau Allah firman Allah taala dalam surat Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Dan hadis Al-Musi fi salatihi, hadis orang yang jelek dalam salatnya dikala diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan faqra' ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini kalau dia punya hafalan. Sekarang zahaba ba'du ahlil ilmi, sebagian ahlul ilmi berpendapat, masih rincian ini, ila annahu in kana yahfadhu ayatan karraraha sab'an, kalau dia hafalannya satu ayat saja, punya hafalan satu ayat saja, maka dia ulang tujuh kali. Karena Al-Fatihah berapa ayatnya? Tujuh ayat. Dia ulang tujuh kali. Wa idza kanat ayatain, kalau dia hafalnya dua ayat, maka karraraha salasan wa marratan. Dia ulang berapa? Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau dia apa namanya? Hafalnya satu ayat tujuh kali. Kalau dua ayat, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim 4. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim 6. Berapa? 6 sudah. 2 2 6 misalnya 3 kali 2 6 tambah 1. Alhamdulillahirabbil alamin jadi 7. 6, intinya 7, 7 ayat. Ini wa hakadza, demikian seterusnya. Berarti kalau 3 ayat 2 dua kali dibaca yang tiga tersebut, pilih satu yang pertamanya. Nah, ini arahan ini diambil dari ijtihad. La a'lamu dalilan ala hadza, tidak diketahui adanya dalil mengarahkan hal ini. Namun dalilnya dalil umum, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza amartukum bihi bisyai atau idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan engkau dengan sesuatu, maka lakukanlah sesuai kemampuan. Naam. Naam barakallahu fikum. Baru setelah itu pindah ke zikir. Nah, sekarang parah. Ayat enggak tahu. Zikir lah orang baru masuk Islam atau enggak pernah mendengar atau tidak pernah mengucapkan sama sekali. Alhamdulillah. Enggak bisa. Allah Akbar cak. Lah, misalnya enggak bisa. Ada enggak kira-kira? Ada. Dia tidak mampu lafaz zikir sedikit pun. Maka bagaimana faida lam yastati adzikra aidza? Apabila dia tidak mampu zikir juga. Lazimahul qiyam biqadri qiraatil Fatihah inda Ahmad wa Syafi'i. Wa huwa sahih khilafan li Malik. Maka hendaknya dia berdiri dengan kadar waktu kira-kira cukup untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya sholat ini wajib. Seorang setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan dinyatakan dia masuk Islam, maka kewajiban berikutnya wajib sholat. Ketika tidak bisa, belajar. Nah, walaupun belum bisa baca Al-Fatihah, ya sudah, taruhlah Allahu Akbar, dia bisa Allahu Akbar, sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira berdiri, kira-kira apa kadar Al-Fatihah. Nah, demikian. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dan ini yang rajih. Berbeda atau menyelisihi pendapat Imam Malik. Bisa dilihat pembahasan ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid ketiga halaman 379. Dengan demikian, kita telah mengambil beberapa fawaid yang dibutuhkan dalam permasalahan Al-Fatihah dari sisi qiraah. Masih berkenaan dengan Al-Fatihah pula, di sini yakni hukum membaca amin. Hukum membaca amin, karena tidak dibawakan Al-Imam Musa'di rahimahullah dalam poinnya. Maka di sini, na'am barakallahu fikum, tentang hukum membaca amin. Barakallahu fikum, dan di sini ada beberapa permasalahan terkait. Datang hadis dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Barakallahu fikum. Di sana ada hadis dari jalan Amnu'aim Al-Mujmiri. Nah, barakallahu fikum. Di sana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadis ini agak panjang. Nah, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika barakallahu fikum setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin. Sebagaimana dalam hadis berikutnya di nomor berikutnya wa anhu dan dari Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Naam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari membaca ummil Qur'an. Apa ummul Qur'an? Al-Fatihah. Naam. Kalau sudah selesai dari membaca Al-Fatihah, rafa'a sautah, mengangkat suaranya, wa qala amin, dan beliau membaca amin. Hadis riwayat Daruqutni wa hasanahu wal hakim wa sahahahu. Naam barakallahu fikum. Hadis ini, naam barakallahu fikum, ini hadis yang dhaif, namun asal ucapan amin tersebut ada asal di sana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan idza ammanal imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yakni apabila imam mengucapkan amin, fa'aminu, maka kalian pun mengucapkan amin. Maka sesungguhnya orang yang bertepatan ucapan aminnya dengan ucapan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datang dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Surat apa ini? Al-Fatihah. Maka beliau mengatakan, "Faqulu amin." Maka ucapkanlah oleh kalian amin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dari riwayat-riwayat ini terdapat masail yang banyak. Di antaranya hukum mengucapkan amin. Hukum mengucapkan amin. Maka istahabba ahlul ilmi. Ahlul ilmi ini memandang tentang istihbab atau sunnahnya at-ta'min mengucapkan amin lil imam wal ma'mum wal munfarid. Baik imam, makmum dan munfarid membaca amin. Li hadisil madkur, berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan. Na barakallahu fikum. Di dalam hadis tadi, idza ammanal imam fa aminu. Maka apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Diterangkan Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, hadis ini menunjukkan ala annal imam wal ma'mum yu'amminuna jami'an. Maka imam dan makmum ini mengucapkan seluruhnya. Nah, mengucapkan seluruhnya. Ini tentang membaca amin. Sehingga hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Kemudian di dalam hadis disebutkan rafa'a sautahu wa qala amin. Nabi mengangkat suaranya dan mengucapkan amin. Nah, sekarang hukum yang kedua atau sebelumnya adalah bagaimanakah lughah bahasa pengucapan amin. Ini, mengucapkan amin. Ucapan yang benar diterangkan Al-Imam Nawawi ada dua lughah. Yang pertama amin bil mad wa takhfifil mim. Amin atau amin. Nah, sudah. Ini yang benar. Yang pertama ini riwayat yang paling kuat. Bil mad wa takhfifil mim. Yang kedua bil qasr wa takhfifil mim. Dengan qasr pendek namun mimnya tidak ditasydid. Amin. Ini yang kedua. Datang di sana pengucapan yang lahan, yang kepleset keliru. Amin. Nah, jadi merdu syahdu. Amin. Lah ini minal lahanil ajam. Ini orang ajam biasanya, bukan Arab. Jadi keliru kadang. Jadi bukan amin, bukan namun amin atau amin. Ini yang dua. Nah, barakallahu fikum. Juga jangan keliru. Amin. Ya. Amin. Nah, ini pertama. Artinya nanti berubah. Kalau amin artinya Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Karena bacaan yang dibaca imam ataupun munfarid itu adalah nanti barakallahu fikum ihdinash shiratal mustaqim sampai waladdallin, ini adalah doa. Sehingga amin Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Nah, kalau amin fa'il dari amina, orang yang aman. Naam. Dari amina fa'ilnya apa? Amina ya'manu aminun. Naam. Jadi orang yang aman. Jadi yang benar pengucapannya dua. Namun yang paling rajih amin bil mad wa takhfifil mim. Naam, dengan mad dan di apa namanya? ringankan mimnya, yakni maksudnya tanpa tasdid. Naam, tanpa tasdid. Wallahu a'lamu bishawab. Bisa dilihat dalam Syarah Muhadzab jilid yang ketiga halaman 370. Naam. Barakallahu fikum. Hukumnya tadi imam dan makmum membaca amin. Kemudian jahr dengan takmin bagaimana? Apakah dikeraskan amin? Ini ada tiga pendapat. Pendapat yang rajih dulu. Pendapat yang rajih, yajharu bihal imam wa man khalfahu. Imam dan orang yang di belakangnya membaca secara jahr. Amin. Bareng. Naam. Amin. Nah, apa? Jahr bersuara. Naam. Dan inilah pendapatnya Atha, Al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan juga Ibnu Abi Syaibah serta ammatu ahli hadis, keumuman ahlul hadis. Barakallahu fikum. Yang kedua, yukhfi hal imam wa man khalfahu. Imam dan makmum itu melirihkan. Naam. Melirihkan. Waladdallin. Ini pendapatnya yakni Imam Malik dan Abu Hanifah serta Hanafiyah. Mereka diam atau melirihkan. Tidak kedengaran. Dan dalil mereka itu lemah. 6. Berpegang dengan riwayat yang di sana menyelisih riwayat yang kuat, yaitu khafadha biha sautahu, di mana Syu'bah meriwayatkan dalam hadis Wa'il Ibnu Hujur dan beliau Rasulullah melirihkan suaranya. Riwayat ini menyelisih riwayat yang lebih kuat yang riwayat Sufyan ats-Tsauri. Di sana disebutkan wa rafa'a biha sautah, dan Nabi mengangkat suaranya. Berarti menunjukkan jahr. Nah, ini barakallahu fikum. Di mana riwayat Syu'bah tadi wa khafadha biha sautah, riwayat tersebut dinyatakan lemah oleh Al-Imamul Bukhari, Abu Zur'ah dan yang lainnya sebagaimana dalam Sunan At-Tirmidzi. Pendapat ketiga, yukhfi hal ma'mum wa yajharu bihal imam. Makmum lirih dan imam membaca keras. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Namun yang benar adalah pendapat yang dibawakan oleh jumhur, atau di sini bukan belum, yaitu pendapat mayoritas ahlul hadis yang menyatakan adalah imam itu menjaharkan, demikian pula orang yang di belakangnya. Dan itu pula yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i. Naam. Loh, Imam Syafi'i tadi katanya makmumnya lirih. Nah, demikianlah para ulama. Naam. Di mana mereka orang-orang yang ingin kembali kepada sunnah dan ingin menjadi orang yang paling dekat dengan sunnah. Dahulu dikala belum mendapatkan hadis, belum mendapatkan nas tentang permasalahan yang mereka hadapi, mereka berijtihad. Hingga akhirnya datang, ternyata hadis tentang substansi atau hadis yang membawakan tentang permasalahan yang mereka hadapi. Hingga akhirnya mereka pada kali berikutnya berpendapat dengan hadis tersebut. Al-Imam Malik rahimahullah ketika mengajar di majelis beliau, beliau menyampaikan, ditanya, wahai Imam Malik, ma hukmu takhlilil asabi indal wudu. Wahai Imam Malik, apa hukum menyela-nyela jari ketika wudu? Tidak ada sunnahnya. Di antara hadirin ada yang mendapatkan riwayat hadis yang sahih, namun beradab. Setelah selesai majelis tidak dibantah ketika itu. Selesai, beliau datang ke Imam Malik secara pribadi dan menyampaikan, ya Imam Malik, qala hadatsana akhbarana an fulan ani nabi fulan kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu asabi'ahu. Nabi sallallahu dulu menyela-nyela jarinya. Imam Malik ahlul hadis, dibacakan sanad, ini hadis yang sahih. Kalau begitu aku rujuk kepada hadis tersebut. Naam. Itu para ulama, para imam kita. Demikian pula kadang dalam belajar fikih didapatkan ini riwayat dari Ahmad, ini riwayat Imam Syafi'i, Namun yang masyhur, namun yang rajih dari mereka tatkala kembali kepada yang hadis yang sahih adalah pendapat itu yang kita pegang. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini kembali ke permasalahan, bagaimana hukum jahr dengan mengucapkan amin adalah hendaknya makmum dan imam membacanya jahr. Nah, dan hendaknya pula menutup majelis kita tentang kapan makmum dan imam membaca aminnya. Ini. Mata yu'amminu al-ma'mum, kapankah makmum mengucapkan amin? Diterangkan Ibnu Rajab dalam Fathul Bari halaman 780. Wa yakunu ta'minul ma'mumin ma ta'minil imam la qablahu wa la ba'dahu inda ashabina. 6. Hendaknya ucapan aminnya makmum bersama ucapan aminnya imam, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya, diupayakan berbarengan menurut ashabina, yakni madhab Hanabilah. Adapun Syafi'iyah menyatakan la yustahabul muqaranah bil makmum al imam, tidak disunahkan untuk berbarengan makmum dengan imam mengucapkan amin. Kenapa? Karena Syafi'iyah berpendapat di antaranya imam itu menjaharkan, makmum itu melirihkan. Nah, sehingga tidak perlu, tidak disunahkan untuk muqaranah sedikit pun. Nah, ini demikian. Namun wallahu a'lamu bissawab, pendapat yang menyatakan diupayakan berbarengan ini lebih dekat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faiza, tadi dalam riwayat faiza qala al imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, dalam riwayat idza ammanal imam fa aminu, kalau imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka ucapkanlah amin, dalam riwayat Abu Hurairah kalau imam mengucapkan amin fa aminu maka kalian pun mengucapkan amin. Wal fa yufidu tarkib ma'a taqib, yakni memberikan faedah urutan namun tanpa sela, tanpa celah, tanpa jeda. Sehingga maknanya ya hampir berbarengan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin fa aminu atau fakulu amin. Amin. Sebagian imam juga demikian. Nah, maka di sini demikian diupayakan agar supaya wafaqo bertepatan dengan takminnya malaikah walaupun kita tidak tahu. Namun secara zahir yang nampak dari nas tersebut adalah tidak berjeda, artinya berbarengan. Sehingga wallahu a'lamu bissawab, maka ini lebih kuat, yakni bahwasanya imam dan makmum hendaknya diupayakan bareng. Nah. Waladdallin. Amin. Nah, ini yang nampak dari riwayat bil fa. Nah, dengan fa fa aminu. Tidak waladdallin. Amin. Nah, ini ada jeda. Nah. Nah, ini tidak terlalu lama. Intinya bila muhlah, tanpa adanya muhlah, tanpa adanya jeda. Nah, namun juga tidak waladolin amin, namun ada ya istilahnya takib, demikian takib. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang kita ambil dari beberapa permasalahan yang terkait dengan Al-Fatihah, dan kita akan masuk berikutnya tentang hukum membaca suratan atau ayat dalam Al-Quran di dalam sholat setelah Al-Fatihah dalam poin yang ke-74. Nah, dalam poin yang ke-74 insyaallahu taala atau dalam poin yang ke-83 lafu dalam poin yang ke-83. Wa yaqra'u maha fi raq'atainil ulayaini min arba'iyati wa tsalatsiyah suratan. Nah, insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan ini dalam waktu dan kesempatan berikutnya bi'idznillah. Ini yang mudah kita ambil dalam pertemuan malam hari ini, tentunya ada benarnya semata-mata dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari kami dan syaitan. Maka kami pun beristighfar kepada Allah li walakum wali jamil muslimin, dan tidak lupa pula kemudian kami meminta maaf yang sebesar-besarnya